Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mursalin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini diberikan kemampuan untuk bisa bangun di subuh hari melaksanakan ibadah yang mudah-mudahan menjadi satu keberkahan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah berkah kepada umatku pada waktu pagi harinya. Saya mengingatkan kembali ya bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran yang serius ya, bukan asal-asalan ya, karena saya mempersiapkannya pun tidak asal-asalan ya. Saya mempersiapkan ilmu-ilmu ini dengan mengkaji terlebih dahulu ya, dengan mempersiapkan dengan matang ya. Oleh karena itu, sebagaimana menjadi prinsip dari para ulama di dalam menyampaikan ilmu ya, mereka hanya menyampaikan ilmu kepada orang yang siap untuk belajar ya, gitu. Maka kata mereka bahwa berikanlah ilmu kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Kalau orang yang tidak berhak untuk mendapatkan ilmu, maka mereka tidak perlu untuk disampaikan, karena ilmu ini, mengemban ilmu ini tidak sembarang orang ya, tapi adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kesungguhan ya. Oleh karena itu saya makanya sudah sering menyampaikan bahwa pembelajaran kita tidak ada pemaksaan ya. Jangan merasa terpaksa bahwa kalian sebagai murabbi murabbiyah di pesantren ini kemudian merasa malu kalau tidak ikut ya, jangan punya alasan seperti itu ya. Tapi saya terbuka, ini bukan hanya untuk murabbi, siapapun dari manapun kalau mau belajar saya akan siap untuk mengajarkan ya, karena ilmu ini adalah ilmu yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Sedangkan bagi orang-orang yang hanya menganggap bahwa ini hanya pembelajaran yang kedua ya, pembelajaran yang sampingan ya, dianggap sebagai sampingan ya, maka tentu pandangan seperti itu tidak benar ya, gitu. Makanya saya mengembalikan lagi kepada kalian ya, bagi orang-orang yang memang ingin siap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui ya, gitu. Jadi kalau yang merasa terpaksa, saya tidak menghalangi untuk tidak mengikuti pembelajaran ini ya, gitu. Misalnya beralasan, apalagi di subuh hari ini, pagi hari ini, alasan mau berangkat sekolah ya, nanti kesiangan gitu, saya tidak menghalangi, silahkan. Kalau misalkan ini merasa berat ya buat kalian, silahkan tidak ikut, nggak masalah ya, karena saya hanya memberikan pembelajaran ini bagi orang yang siap ya. Jangan kemudian nanti dijadikan alasan telat sekolah gara-gara ikut kajian ya, gitu. Saya tidak akan memaksa, silakan. Bagi yang tidak siap, ya saya akan coret namanya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, karena pembelajaran kita bukan suatu ini ya, gitu. Bukan untuk main-main, bukan untuk asal-asalan. Ya, makanya sejak awal saya katakan, siapa yang siap untuk mengikuti pembelajaran ini silakan ikut. Kalau tidak siap, udah nggak usah ikut. Ya, ini bukan main-main. Bukan suatu hal yang dipersiapkan asal-asalan, tidak. Ya, tapi ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh Ya, untuk kita bisa mengambil ilmu, mempelajari ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama, ya kita menggali secara sedikit-sedikit ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Gitu. Apalagi kita sekarang membahas tentang bagaimana pendidikan di dalam Islam, ya tarbiyah yang berawal dari memahami ayat-ayat Quran, ya di mana semua yang dilakukan oleh para ulama itu tidak jauh dari penerapan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan Islam itu ya berpijak kepada surat Al-Alaq ya sebagai dasar fondasi ya dari wahyu yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, di mana itu sebagai landasan bagi berjalannya sebuah proses pendidikan. Nah, maka di sini banyak para ulama sudah menuliskan sebenarnya dari sejak dulu ya yang jarang dipelajari oleh kaum muslimin sendiri ya, enggan untuk membuka kembali ilmu-ilmu yang sudah diwariskan ya, baik dari ulama-ulama salaf ya. Gitu. Ini tentang pendidikan ini banyak sekali ya, tentang pendidikan. Ya, ataupun ulama kholaf ya, mereka juga sudah banyak yang mengkaji ya, banyak yang menulis ya, buku tentang pendidikan yang berciri khaskan Islam. Ya, seperti apa pendidikan yang berjalan berciri khaskan Islam? Karena Islam harus punya ciri khas dalam segala hal, karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Ya. Nah, saya akan melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang lembaga pendidikan dalam Islam. Ya, sebelum kita banyak mengkaji konsep-konsep dalam pendidikan Islam itu secara lebih luasnya, ya kita ingin mengetahui gambaran secara utuh ya bagaimana lembaga pendidikan Islam itu berjalan sejak dulu. Ya. Kita sebelumnya sudah membahas dari kitab Dr. Rogib Asirjani ya, dengan judul bukunya Madza Qaddamal Muslimuna Lil Alam. Bahwa dalam Islam itu ada berapa lembaga pendidikan Islam? Apa aja? Ya, kutab, kemudian satu lagi apa? Masjid, ya. Halaqah di masjid. Nah, kita sudah sampai kepada riwayat dari Anas ya, bin Malik yang menceritakan bagaimana orang-orang yang pendidik adab ya, kanal muadzibuna ini al-katatib, jamak dari kutab, jadi pendidikan dasar ya. Jadi kalau ada kutab itu bukan milik siapa-siapa, itu milik kaum muslimin ya, berhak kaum muslimin untuk mendirikan sebuah lembaga yang namanya kutab, baik namanya langsung kutab ataupun walaupun tidak dengan namanya kutab, tapi inti isinya ya harus mengikuti ya. Karena kan sekarang orang banyak mempelajari metode pendidikan modern yang sekarang ini, tapi melupakan warisannya sendiri sebagai orang-orang muslim, padahal punya warisan ya yang sangat lengkap, yang sangat luar biasa ya, itu banyak tidak diketahui, tidak dipelajari Ya, bahkan mungkin kalian bertanya kepada ustadz kalian di sekolah, ya, apa tahu nggak apa itu kutab? Mungkin mereka baru dengar. Benar kan? Kadang-kadang kan tidak tahu. Saya juga dulu sebelumnya tidak tahu. Ya, kalau tidak ada yang menjelaskan, kalau tidak ada yang memperkenalkan, tidak akan diketahui. Padahal ini warisan dari kaum muslimin sejak dulu, ya, bahwa umat Islam punya lembaga, ya, namanya kutab, ya, setingkat SD kalau sekarang. Ya, nah, Dr. Rogib Asirjani ini berusaha untuk mengumpulkan sejarah-sejarah, ya, menyusun puzzle-puzzle sejarah, ya, agar terlihat menjadi utuh bagaimana lembaga pendidikan Islam itu. Ingin memotret secara utuh dengan mengambil dari, mempelajari, mengkaji, meneliti dari sejarah-sejarah dikumpulkan oleh beliau sehingga menjadi utuh. Kutabnya seperti ini. Ya. Gitu. Ini secara umum saya sebenarnya, tidak secara mendalam, tapi secara umum ingin menggambarkan, ya, bagaimana gambaran kutab itu sendiri. Ya. Kemarin sampai mana? Nah, ini ketika ditanya, ya, faqad qila li Anas ibn Malik, ya, faqad qila li Anas ibn Malikin sahibil Jalil, ya, yaitu via sanata salah sawatis ini Hijriah, 93 Hijriah, kaifa kanal muaddibun, bagaimana para pendidik, ya, dulu itu ala ahdil a'immah, pada masa imam-imam, khalifah-khalifah, Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Qala Anas, ya, Anas berkata, kanal muaddibu lahu ujana, ya, seorang pendidik itu memiliki ujana, ya, memiliki ina'un min bukhar yudau fi hilma, ya, satu wadah yang berisi air, ya, wa kullu sawbin yati kullayawmin binaubatihi bitartibihi, setiap anak datang setiap hari dengan gilirannya, ma'an tahuran, ya, mengambil air yang bersih, fayasubbunahu fiha, dan mereka menuangkan padanya, fayamhu nabihi alwahahum, mereka menghapus alwah mereka, ya, papan mereka, papan untuk menulis, ya, karena dulu belum ada buku tulis seperti sekarang menggunakan papan. Papan itu dihapusnya pakai air yang bersih tadi yang disediakan oleh guru. Ya, qala Anas berkata, summa yuhfirunahu puratan fil ardi, mereka menggali, ya, satu tanah di menggali tanah, ya. Fa yasubbuna dzalikal ma fiha fayansifu, mereka menuangkan air padanya dan mengelapnya. Ya, mengelap tulisannya tadi, ya. Qultu afataru an yul itu, apakah kamu melihat bahwa tintanya itu berceceran, ya, berceceran ke tangan, ke kaki? Qala la basa, tidak apa-apa dengannya. Wala yumsahu birijli, tidak dihapus dengan kaki. Ya, wa yumsahu bil mandil, mengusapkan dengan sapu tangan, awama sebahu yang semisalnya. Qultu famata rafiha yaktubu simbian fil kutab minal masail, apakah juga anak-anak menuliskan, ya, permasalahan-permasalahan, artinya, ya, permasalahan yang berupa pelajaran disampaikan oleh guru. Qala amma makana min dzikrillah fala yamhuhu birijlihi, ya, adapun yang termasuk menyebut nama Allah, ya, tidak menghapusnya dengan kakinya. Wala basa an yamhuwa ghoiro dalika mimma laisa fil Qur'an, dan tidak apa-apa untuk menghapus yang selain itu yang bukan dari Al-Qur'an. Ya, ini dijelaskan bahwa ini gambaran yang sangat indah, ya, bagaimana anak-anak itu menghormati huruf Arab. Ya, menghormati bahasa Arab sebagaimana sudah saya jelaskan pertemuan yang sebelumnya. Mereka sangat menghormati Al-Quran, menghormati bahkan bahasa Arab sekalipun mereka sangat menghormati. Ya, karena ini menjadi satu prinsip bagi orang Islam untuk mempelajari bahasa Arab, karena menjadi satu kewajiban. Ya, ketika Allah menurunkan kitab sucinya dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu tidak lagi menjadi bahasa khusus bangsa Arab saja, tapi menjadi bahasa kaum muslimin. Siapapun yang beragama Islam, dia harus memiliki bahasa Arab itu. Kenapa? Karena itu bahasa kitab sucinya. Ya, untuk bisa mempelajari kitab suci itu. Ya. Nah, kita pun mencoba untuk menerapkan di sini bagaimana penghormatan terhadap mushaf-mushaf Al-Qur'an. Itu diajarkan supaya apa? Tumbuh dalam hati mereka itu pengagungan terhadap Al-Qur'an. Bahwa ini bukan hal yang biasa. Bukan buku biasa. Ya, terhadap buku-buku ilmu saja kita harus menjaganya, merawatnya, menghormatinya. Apalagi ini Al-Qur'an isinya. Kalau dalam diri anak-anak tidak ada perasaan mengagungkan terhadap Al-Qur'an, terhadap hal-hal yang disucikan itu, ya, tentu akan berakibat kepada perilaku mereka, ya, yang tidak beradab. Sehingga ketika mereka menghafal Quran pun, membaca Quran pun, nanti bacaan Qurannya hanya sampai kepada tenggorokan saja, tidak masuk ke dalam hati. Ya, padahal yang lebih dulu ditanamkan adalah perasaan mengagungkan terhadap ayat Allah. Ya kan? Rasulullah SAW punya tugas yang pertama, yaslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Penyebutannya ayat, bukan Quran, tapi ayat untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan ayat itu sebagai tanda kekuasaan, sebagai mukjizat. Ya, kalau kata Ibnu Asyur ya dalam tafsir Tahrir wa Tanwir yang sudah pernah kita bahas, bahwa ini penekanannya agar merasa bahwa orang muslim itu merasakan mukjizat dari Quran itu. Ya. Artinya tertanam dalam hatinya keimanan kepada Allah. Ini yang paling pertama yang harus ditanamkan. Ada perasaan mengagungkan terhadap Quran. Sebelum mereka menghafal Quran, sebelum mereka belajar Quran, tanamkan perasaan mengagungkan, ya, merasa sangat kagum terhadap mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau tidak ada perasaan itu, maka ya menghafal Quran pun akhirnya menjadi tidak berbekas. Ya kan? Menghafal Quran tidak berbekas. Akhirnya hafalan Quran. Gitu kan? Perilaku adab bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi melaknat orang-orangnya. Ya, orang yang membacanya karena tidak sesuai dengan tuntutan dari Qur'an itu sendiri. Nah, itu banyak seperti itu. Ya, nah ini yang menjadi perhatian khusus ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan waqad ishtaharu 'adadun minal mu'allimin fil katatib wada'a saytuhum. Ya, sejumlah dari guru-guru di kutab itu mereka terkenal, ya, bahkan tersiar nama mereka seperti misalnya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, mu'alliman bi ahadil katatib, menjadi guru di salah satu kutab, yu'allimus sibyan wa ya'jurunahu khubzan. Ya, dia mengajar anak-anak dan mereka mengupahnya dengan roti, dengan makanan, kebutuhan makanan pokok yaitu roti. Wa urifa anil dhahak ibni muzahim annahu kana mu'addiban. Ya, cuman Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu agak ini ya kehidupannya, karena dia ketika itu diangkat menjadi wazir dari Abdul Malik bin Marwan, ya, sampai kemudian dia memerangi Mekah ya pada saat zaman Abdullah bin Zubair, bahkan membunuh Abdullah bin Zubair, seorang sahabat. Hajjaj bin Yusuf ini sangat kontroversial ininya, perilakunya, walaupun dia sejak awal bagus ya. Kemudian Dohak bin Muzdahim ini dulu sebagai muaddiban lisibyan fi ahadi katatibil Kufah, di salah satu kutab di Kufah. Wa kana ladaihi salah su'ala fit sobi. Ya, Dohak bin Muzaim ini punya murid, ya, di kutab itu sebanyak berapa? 3.000. Jadi banyak sekali murid-muridnya. Ya, sebanyak 3.000 Wa yarwi Yaqut Al-Hamawi, Yaqut Al-Hamawi meriwayatkan fi Mu'jamil Adiba Udaba ya, dalam Mu'jam Al-Udaba, anna Kutab Abil Qasim Al-Balhi, bahwa Kutab Abil Qasim Al-Balhi kana bihi salah satu alaf tilmid, 3000 murid, wa kana fasihan jiddan, luas sekali tempatnya itu, luas sekali, yatasi'u li hadzal adad, yang cukup untuk sejumlah ini. Ya, lida ihtajal balhi an yarkaba himaron, sampai dia membutuhkan keledai ya untuk dia tunggangi, liyataraddad baina haula wa ulaika, agar bisa mengelilingi mereka. Ya, gitu, mengelilingi mereka, wa yusrifa ala jami'i talamidihi, dan memuliakan, memberikan penghargaan kepada seluruh murid-muridnya itu. Ya, disambangi oleh beliau ya dengan menaiki keledai. Ya, sebanyak 3000 orang. Ini contoh-contoh dalam sejarah ya. Kemudian waqad ta'allama katsirun min kibaril fuqaha'i wal ulama fil katatib fi sigarihim. Ya, banyak dari ulama-ulama, para ahli fikih yang besar, mereka dulu belajarnya di kutab ketika sejak kecil mereka. Ya, jadi ketika kita mengetahui para ulama itu hebat dalam keilmuan mereka, mereka dulu belajarnya di mana? Itu yang harus kita ketahui. Tidak mungkin tiba-tiba mereka begitu hebat begitu saja tanpa ada proses pendidikan sebelumnya. Nah, proses pendidikan itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Sekarang itu banyak orang yang kagum kepada pendidikan-pendidikan orang-orang kafir. Ya kan, kagum kepada pendidikan Irlandia, kepada pendidikan Jepang, kepada, tapi kita tidak tahu bagaimana pendidikan dalam Islam itu yang sebenarnya sangat mengagumkan. Karena tidak mau mempelajari. Ya. Sejak dulu kan kita banyak mengetahui bagaimana lahir para ulama, Imam Bukhari, bagaimana dia bisa menghafal hadis begitu banyak. Ya, dengan sanad, cari sanadnya, gurunya banyak sekali. Kalau dilihat di Sahih Bukhari itu ya, setiap hadis itu hampir beda itu sanadnya, dari syekh yang berbeda lagi kalau kita baca Sahih Bukhari. Ya, bahkan Sahih Bukhari itu kan dipilih dari berapa? 100.000 hadis yang sahih, kalau nggak salah. Ya, dari 100.000 ya hadis yang sahih, 200.000 hadis yang doib, dari hadis yang sahih ya. Karena Imam Bukhari itu menghafal 200.000 hadis doib dan 100.000 hadis sahih. Nah, dan Sahih Bukhari yang jumlahnya hanya sekitar 7.000 itu dipilih dari 100.000 hadis yang sahih. Jadi yang paling sahih dipilih. Sahih Bukhari itu sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan. Kalau tidak dengan pengulangan sekitar 4.000 hadis. Jadi beliau itu kan menulis hadis dengan babnya. Biasanya dengan ayat Quran dulu. Kalau kamu kan langsung ke Tajridus Sharih kan. Tajridus Sharih itu ringkasan. Ya, kitab Sahih Bukhari aslinya enggak begitu. Itu cuma hanya matanya doang. Ya, lihat coba kitab Bukhari, Sahih Bukhari yang aslinya. Itu ada babnya, misalnya bab apa? Bab halawatil iman. Ya, atau bab kaifa bad'ul wahyi kan ila Rasulullah SAW wa qawlihi. Biasanya disebutkan firman Allah dulu. Walaqad auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba wa nabiyina min ba'di. Baru hadisnya hadasana. Seperti itu. Ya. Banyak sekali ulama-ulama yang begitu hebat menghafal Quran, sudah jelas sejak kecil mereka sudah hafal Quran, lalu kemudian banyak menghafal hadis, banyak menguasai ilmu-ilmu, ya itu dari mana kalau mereka bisa menjadi seperti itu kalau tanpa ada proses pendidikan, lembaganya seperti apa, ya kan, metodenya bagaimana, itu yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan, karena kita punya ciri khas. Ya, pendidikan Islam gitu. Nah, ini yang dianggap disepelekan oleh umat Islam sendiri, sehingga umat Islam tidak mengikuti para ulamanya dulu. Ya. dan mereka banyak beralasan. Sekarang kan zamannya beda. Sekarang kan justru kalau kita bandingkan para ulama dulu bisa belajar seperti itu, bisa nulis ribuan, bisa nulis banyak kitab-kitab berjilid-jilid. Ya, kebayang enggak? Dulu kan belum ada listrik. Ya, belum ada laptop seperti ini gampang. Ya, mereka nulis pakai tangan. Tapi mereka bisa. Justru sekarang lebih mudah. Harusnya lebih hebat dong dari mereka kan? Karena lebih mudah kita sekarang dengan fasilitas yang ada. Ya kan? Mereka kalau malam hari enggak ada lampu. Ya, pakai apa? Ya, cepor pakai api itu, api unggun. Ya. Sulit dulu itu, tapi mereka berhasil luar biasa. Gitu ya. Jadi kita banyak terlalu banyak beralasan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bisa berkarya. Hanya masalahnya adalah kemalasan tadi. Ya, kita baru belajar subuh aja kan sulit. Ya kan? Sulit. Sekarang banyak yang tidak hadir itu. Gitu. Maka saya akan menerapkan ini, kedisiplinan ya, bagi yang kalau ngantuk tidak jadi alasan, ya hujan tidak jadi alasan, kita tetap belajar. Ya, kalau hanya beralasan ngantuk, beralasan hujan itu alpa. Ya. Gitu. Saya hitung nanti berapa kali, ya 5 kali ya udah di ini kan. Ya, bagaimana yang sudah disepakati. Ya, ini untuk kita merasakanlah bagaimana para ulama dulu belajar dengan sungguh-sungguh, mereka itu belajar itu. Ya, dalam kondisi yang sangat sangat sulit dulu itu. Ya. Fa yahkil Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i, bagaimana kehebatan keilmuan Imam Syafi'i dulu. Ya. An marhalatil kutab fi sigharihi fa yaqulu. Ya, beliau menceritakan tentang jenjang kutab ketika dia kecil. Ketika beliau kecil mengatakan kuntu yatiman, dulu saya itu yatim, bahkan Imam Syafi'i itu yatim. Ya, tidak punya harta gitu ya oleh ibunya itu. Tapi ibunya luar biasa memberikan dorongan, memberikan semangat ya. Kuntu yatiman fi hujri ummi. Ya, dulu aku yatim di pengasuhan ibuku. Ya. Fadafa'atni fil kutab, lalu dia mendorongku untuk masuk ke kutab. Ya, falamma khatamtul Qur'an, seketika aku telah mengkhatamkan. Mengkhatamkan bukan mengkhatamkan membaca. Mengkhatamkan hafalan. Umur 7 tahun Imam Syafi'i itu hafal Qur'an. Ya. Dakhaltul masjid, aku masuk ke masjid, fakuntu ujalisul ulama, maka keadaanku duduk dengan para ulama. Jadi Imam Syafi'i itu belajar di mana? Di kutab. Ya, di mana nanti kita lihat apa saja yang diajarkan di kutab itu ada kurikulumnya ada. Ya. Itu. Imam Syafi'i itu kan awalnya dia karena dia itu miskin ya, tidak ada biaya sampai beliau enggak berani masuk ke dalam. Ya, beliau hanya mendengarkan di luar gitu. Ya, mendengarkan di luar sampai kemudian dilihat oleh gurunya. Ya, kasihan, akhirnya diajak untuk masuk ke dalam. Tapi kemudian kecerdasan Imam Syafi'i begitu luar biasa. Ya, sampai tidak lama beliau bisa mengkhatamkan ya hafalan Quran. Ya, bahkan beliau ketika belajar itu karena tidak punya buku, kita kan gampang tinggal menulis gitu ya. Beliau enggak punya buku, beliau nulis pakai apa? Imam Syafi'i itu. Ada yang tahu enggak? Ada yang pernah baca kisahnya? Beliau nulis pakai ludah di tangannya. Ya, beliau nulis pakai ludah. Ya. Di tangannya untuk menulis begini. Ketika oleh teman-temannya dianggap dia main-main, dia sedang main-main dianggapnya. Gitu ya, mainin udah gitu ya, padahal dia sedang menulis apa yang dia ini kan ya, menulis lalu dia simpan, hapus, tulis lagi. Ya, jangan ditanya kalau itu ya gitu. Bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i dianggap main-main Karena memang luar biasa hafalannya. Sama dengan Imam Bukhari juga, ketika beliau selama 16 tahun gak pernah nyatet. Gak pernah nyatet karena ini otaknya kuat sekali. Sampai teman-temannya menyalahin dia, "Oh, kamu ngapain aja di ini?" Akhirnya dia kemudian karena di oleh teman-temannya itu, ya Imam Bukhari itu menantang kepada, "Coba kamu lihat apa selama 16 tahun ini hadis-hadis yang sudah kamu tulis." Itu dibaca oleh Imam Bukhari, ya satu pun tidak ada yang salah. Hadis-hadis itu dibacakan. Ya. Nah, ini Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i di mana sebagai gambaran saya, sebagai contoh bahwa beliau belajar di kutab, ya, sehingga bisa hafal Quran, yang bisa mengikuti majelis-majelis para ulama setelah itu. Ya. Kemudian wazharatil katatib di Syam ba'dal fathhi mubasyaratan. Maka muncullah kutab-kutab di Syam. Ya. Gitu. Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara, apa saja? Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania. Nah, itu yang dulunya menyatu yaitu Syam. Setelah penaklukan, pembukaan Fathi Mubasyaratan langsung, ya, secara langsung muncullah lembaga-lembaga kutab wa ta'allama fiha abnaul fatihin. Maka belajar dalam kutab-kutab itu anak orang-orang yang berhasil menaklukkan daerah Syam itu. Yaqulu Adham bin Mihraj al-Bahili al-Himsi, ya, berkata, "Ana awwalu mauludin wulida bi Himso." Saya adalah anak yang pertama lahir di Himso, ya Himes, ya sekarang itu Himso, yakni minan muslimin, maksudnya dari kaum muslimin, ya, wa awwalu mauludin ru'i fi katib fi katibin, yakni yuhmal katiban maktuban fil Quran. Ya, yang pertama yang dilihat dia membawa yang tertulis padanya Al-Qur'an. Ya. Wa ana akhtalifu ilal kutab ata'allamul kutab yanil Qur'an. Ya, maka saya berangkat ke kutab dan saya mempelajari Al-Qur'an di sana. Wa mimman ta'allama fi katati bi Syam wa huwa Sabiyu Iyas bin Muawiyah al-Muzani Qadil Basra asy-Syahir. Dan di antara yang belajar di kutab di Syam itu adalah anaknya Iyas bin Muawiyah, ya, al-Muzani, dan dia adalah qadi di Basrah yang terkenal. Ya. Kemudian waqad kana al-aba'u yahrisuna 'ala an yudhiba abna'ahum ilal mu'allimin mujidin. Ya, orang tua itu, ya, orang tua orang tuanya sangat bersungguh-sungguh untuk memberangkatkan anak-anak mereka kepada para guru yang berkualitas, para guru yang hebat dalam mengajar. Jadi orang tua tidak sembarangan untuk menyekolahkan. Ya, mereka memilih guru karena memilih guru itu sangat penting. Ya, karena sedang mengukir dia nanti bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, bagaimana nanti masa depannya. Jadi tidak sembarangan. Gitu ya. Aladin lahum ba'a wa durbatun ala ta'limil atfal, yang mereka sudah sampai kepada puncak, ya, di dalam kemampuan di dalam mengajar anak-anak. Fakana min jumlati haula. Makanya kalian sebagai nanti guru, sebagai guru, ya, guru dinia, guru anak-anak itu harus mempersiapkan diri, ya, memberikan peningkatan kualitas terhadap diri, jangan asal-asalan, ya, karena paling sangat penting sekali di dalam mempersiapkan manusia, ya, sumber daya manusia itu lebih penting daripada membangun bangunan, lebih penting daripada ekonomi, lebih penting dari politik, semua, karena ini yang paling penting adalah mempersiapkan manusia, orang-orangnya. Kalau pendidikannya gak benar, ya yang lain pun pasti gak benar. Karena kan sekarang pejabat korupsi, ya kayak dulu belajarnya gak benar, gak diajarin keimanan dulu, ya kan, itu hasil dari pendidikan gitu. Fakana min jumlati haula, di antara mereka ada siapa? Al Muslim bin Al Husain bin Hasan Abul Ghanaim yang wafat pada tahun 544 Hijriah. Alladzi qala anhu Ibnu Asakir. Ibnu Asakir mengatakan istaghola bita'dibi sibyan, yang sibuk di dalam mendidik anak-anak. Fahasuna atharuhu fi dzalik, maka jejaknya menjadi baik pada dalam hal itu, riwayatnya menjadi baik dalam pengajaran anak-anak itu. Wazohara lahu ismun fi ijadati ta'lim, maka nampaklah nama dia di dalam kualitasnya dalam mengajar. Walhadqa fil bil hisab, dan kemahiran dia ada dalam hisab, ilmu hisab. Wakana kasuro zabunu, ya, maka dia banyak di apa namanya dibutuhkan oleh orang-orang, dipakai oleh orang-orang. Ya, bahkan guru-guru itu ditempatkan di tempat yang mulia, bahkan khalifah pun, pemimpin, ya, khalifah pun mereka sangat menghormati guru. Nah, ini sekarang kan di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, guru itu kurang dihormati. Ya, bahkan kalau ngasih bantuan ya disuruh ngantri. Ini kan pelecehan sebenarnya terhadap guru. Ya, pembagian bantuan suruh nunggu, ngantri segala macam. Itu pun hanya kecil sekali penghargaannya terhadap guru itu. Kalau suatu bangsa ya tidak menghormati gurunya, ya maka sudah sangat jelas bangsa itu tidak akan pernah maju. Ya, suatu bangsa itu maju kalau mereka memuliakan gurunya, karena di tangan mereka lah ya kemajuan suatu bangsa. Tidak akan muncul nanti orang-orang yang berkualitas tanpa melalui proses pendidikan dari guru-guru itu. Ya, walaupun guru itu bukan tujuannya duniawi, kalau gurunya udah tujuannya duniawi, ya sudah nggak bisa diharapkan lagi. Ya, mengajar itu adalah bentuk ibadah kepada Allah, ketaatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mengajar itu. Makanya khairukum, sebaik-baik kalian kan, man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dari Qur'an itu banyak bisa mengajarkan ilmu. Ya, berarti kalau dari hadis ini saja sudah jelas. Orang belajar Qur'an, orang mengajarkan Qur'an, ya, saya mengajarkan ilmu syariat tidak lepas dari ini, juga bagian dari semuanya mengajarkan Quran, karena tidak ada yang bisa lepas dari Quran kan. Tapi kalau orang mengajar umum, belajar umum, ya apalagi sekarang dengan sistem sekuler, terlepas dari Quran kan. Ya, belajar matematika enggak ada hubungannya dengan Quran, belajar listrik, belajar komputer enggak ada hubungannya dengan Quran, belajar bahasa Indonesia enggak ada hubungannya dengan Quran. Berarti tidak mendapatkan kemuliaan hadis ini. Ya kan? Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini paling tinggi derajatnya. Karena Rasul langsung yang mengatakan. Ya, makanya saya sering ini kan memberikan apa namanya? Gambaran yang sebenarnya dalam pembelajaran itu, supaya kita mendapatkan kemuliaan hadis ini. Ya, maka setiap pelajaran jangan dilepaskan dari Quran dong. Kalau mau mendapatkan kemuliaan hadis ini. Bagaimana ketika orang belajar matematika dihubungkan dengan Quran sebagai panduannya Quran. Belajar komputer bagaimana Quran sebagai panduannya. Supaya bisa mendapatkan kemuliaan dari khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Rasul tidak mengatakan khairukum man ta'alamal hisab wa 'alamahu, tidak. Rasul tidak mengatakan khairukum man ta'alamal Lugo Indonesia gitu kan, alamahu. Tapi Quran. Ya, coba jadikan panduan supaya dapat kemuliaan. Nah, ini sampai khalifah faqawa qad kana al-umara, para pemimpin ya, wal khulafa para khalifah yahtarimuna, mereka menghormati al-muallimin, guru, wal muaddibin dan pendidik. Ya, wa yanziluna ala araihim, bahkan tunduk kepada pendapat-pendapat mereka, ihtiroman lahum, sebagai penghormatan bagi mereka. Ya, walidzalika kanal muallimuna yatamatta'una bil ihtiromil wafi min kibarin nas jami'an. Ya, bahkan para guru itu mereka menikmati suatu penghormatan yang besar dari seluruh manusia. Semua orang hormat kepada guru. Kalau guru sudah tidak dihormati, disepelekan, ya gitu. Bahkan guru, karena memang gurunya juga sudah merendahkan dirinya sendiri, pekerjaannya mulia gitu ya, tapi dia malah menghinakan sendiri pekerjaannya yang mulia itu dengan apa? Dengan berburu materi, ya kan? Berburu materi, pragmatis orang guru-guru itu, ya. Padahal sebagai guru itu bukan begitu, bukan hanya mengajar, tapi di situ ada tugas dalam mendidik, gitu ya. Ya, dulu itu sangat dihormati ya guru itu, orang-orang berilmu itu, karena Allah sendiri yang meninggikan, ya kan? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Ini bukan ditinggikan oleh khalifah, oleh pemimpin, tapi ini yang meninggikannya Allah, yang mengangkat derajatnya Allah. Lalu apalah kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, kalau Allah saja meninggikan, kenapa kita tidak meninggikan para ulama itu, orang-orang berilmu itu? Menyempelekan. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah itu bukan pendidikan yang berjalan, tapi apa? Ya, seperti transaksi. Ya, di mana yang penting sudah bayar, sudah dapat uang, udah. Jadi kayak dagang. Ya, pendidikan itu bukan dagang, bukan proyek. Ya kan? Gitu, sudah kacau akhirnya. Padahal dulu tidak seperti itu ya. Seperti contohnya Harun Ar-Rasyid, seorang apa? Ini pernah saya sampaikan. Ya, faqad ba'asa Harun Ar-Rasyid, ya Harun Ar-Rasyid mengirimkan ila Malik bin Anas. Nah, ini Imam Malik ya bin Anas rahimahullah, seorang ahli fikih, ahli hadis ya, beliau yang pertama kali menuliskan kitab hadis. Nama kitab hadisnya apa? Baru aja kemarin, udah lupa lagi. Hah? Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta Imam Malik. Ya, Yastahdiruhu. Ya. Harun Ar-Rasyid pernah mengirimkan pesan kepada Imam Malik agar Imam Malik datang ke istananya. Datang ke istananya lias ma'aminhu ibnahu, agar kedua anaknya mendengarkan ilmu dari Imam Malik, yaitu Al-Amin wal Ma'mun. Amin dan Ma'mun anaknya Harun Ar-Rasyid. Ya, fa'aba alaihi, tapi Imam Malik enggak mau. Ya, Imam Malik enggak mau. Wa qala innal ilma yu'ta la ya'ti. Ya, Imam Malik mengatakan, ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Ilmu itu harus didatangi. Tidak datang sendiri. Ini enak aja kamu nunggu di sana, di rumah guru datang. Ya, sebenarnya kayak privat-privat gitu enggak sesuai dengan prinsip pendidikan Islam. Ya, apalagi yang guru privatnya tidak dihormati. Saya juga pernah mengalami ketika datang itu kan mereka tidak menghormati sama sekali. Jadi merekanya masih santai gitu, masih belum siap-siap ketika kita datang ke rumahnya itu. Ya, gitu, masih tiduran, bahkan baru bangun tidur sebagainya. Ya, ini sama sekali tidak ada penghormatan. Kalau tidak ada penghormatan kepada guru, berarti tidak ada penghormatan kepada ilmu. Ya kan? Nah, ini enggak usah diteruskan lah yang kalau ya kayak begitu. Itu menghinakan diri sendiri, padahal kita mengemban suatu yang mulia yaitu ilmu. Kalau mau belajar datang. Makanya Imam Malik enggak mau, apalagi ini istana. Berarti nanti akan memberikan kesan kepada anaknya, ya dia hebat, dia anak khalifah khusus. Gurunya datang ke itu akan memberikan satu kesan yang sangat buruk ya terhadap akhlaknya itu. Makanya Imam Malik menegaskan, ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri. Ya. Gitu. Seperti saya ketika mengajar, bukan saya yang butuh. Ya, harusnya murid yang butuh yang datang. Ya, bahkan Ibnu Abbas itu ya ketika belajar, saya sering menyampaikan bagaimana Ibnu Abbas memberikan contoh, dia mendatangi rumah para sahabat yang memiliki ilmu, yang telah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, sampai menunggu sampai ketiduran ya, tertidur di halaman di depan rumahnya ya, sampai berdebu badannya karena menunggu sampai keluar ya Zaid bin Sabit pada waktu itu. Kata Zain bin Sabit, kalau kamu mau, kau kirimkan saja utusan, aku akan datang. Ya, kata Zaid bin Sabit. Tapi kata Ibnu Abbas, beginilah kami diajarkan untuk memuliakan orang berilmu. Ya. Harus ada tertanam dulu sikap seperti itu dalam murid, dalam diri seorang murid. Bahkan ada sahabat yang berkata, kalau seseorang itu memberikan ilmu kepada saya, maka saya akan menjadi budak baginya. Ya, kalau sudah tertanam di dalam diri seorang murid seperti itu akan sangat mudah masuk ilmu ke dalam dirinya, akan berkah ilmunya. Ya. Tapi kalau murid sombong kepada guru, bahkan benci kepada guru, itu bagaimana ilmu tidak akan berkah? Ya, tidak menghormati guru. Ya. Gitu. Jadi tanamkan dulu ya, ketika kita masih belajar, maka tanamkan sikap-sikap seperti ini ya, penghormatan yang besar kepada guru ya. Nah, kemudian oleh karena itu Harun Ar-Rasyid mengirimkan kedua kalinya ya, faqala ab'asuhuma ilaika yasma'ani ma'asabika. Ya udah, saya kirimkan aja mereka berdua, Amin dan Ma'mun, ke tempatmu bersama sahabat-sahabatmu. Faqala Malik, tapi ada syaratnya juga. Nah, ini makanya saya memberikan syarat bagi orang yang belajar itu. Karena yang menjadi tradisi para ulama yang kalau tidak dijalankan, maka tidak akan berhasil sebuah pembelajaran. Ya kan? Orang akan menyepelekan. Imam Malik memberikan syarat apa? Annahuma la yatakhattayani riqoban nas. Ya, boleh saja dia datang ke tempatku asalkan jangan melangkahi pundak orang-orang. Ya, tetapi apa? Wa yajlisani haitsu yantahi bihimal majlis. Hendaklah mereka berdua duduk di mana dia mendapatkan tempat duduk. Artinya jangan mentang-mentang anak khalifah, ya kan, malah menyingkirkan orang-orang, hey, awas gitu. Ya, lalu dia melangkahi orang-orang. Ya, sama, dia mau anak khalifah, mau anak apa, sama. Ya, ini ilmu itu seperti itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kekuasaan, enggak ada kaitannya. Makanya sebuah sekolah itu jangan terlihat perbedaan antara orang miskin dan kaya, enggak boleh. Sekarang kan gitu, karena sekolahnya udah materialisme, sehingga antara miskin dan kaya itu sangat terlihat. Dan sikap gurunya juga berbeda. Nah, ini yang salah. Ya, menjadi kacau sebuah pendidikan ya. Gitu. Kalau kepada orang kaya sangat dielu-elukan gitu ya. Kalau kepada yang miskin gitu enggak ada. Ya. Seperti itu. Bahkan termasuk di pesantren juga sudah mulai seperti itu, membedakan. Ya, gitu. Kalau bahkan yang paling ini dalam satu tempat ya, memberikan makan yang berbeda. Oh, ini mah orang kaya makannya enak ini. Ya, gitu. Nah, kita janganlah di pesantren sekarang kita masih mempertahankan ya, pokoknya anak-anak enggak tahu ya, enggak ngurusin bayaran, enggak ngurusin apa. Mereka semuanya diperlakukan secara sama, ya kedudukan mereka sama, enggak ada bedanya. Jangan dibeda-bedakan. Yang miskin silakan. Tapi mereka tidak terlihat, dan jangan kita mengatakan kepada murid, "Eh, kamu belum bayaran," gini. Ya, kepada orang tuanya aja. Ya. Gitu. Seperti itu, fahadarahu bihadza syarti, maka mereka berdua datang hadir dengan melakukan syarat tersebut ya. Nah, ini beberapa prinsip yang ada di dalam kutab ini ya, yang sedikit-sedikit harus kita tiru, harus kita ikuti ya, karena itu menjadi panduan bagi kita semua kalau ingin menjalankan sebuah pendidikan ya, yang berlandaskan Islam, yang sudah dicontohkan oleh para ulama kita dulu. Ya, kita tinggal mengikutinya aja sebenarnya, gampang. Tinggal meniru, sudah ada semua, sudah banyak contoh, tinggal tiru aja. Enggak usah, sekarang kan orang banyak bikin konsep, bikin teori segala macam gitu ya, yang belum terbukti. Ya, kita udah ada contohnya, tinggal melakukan saja. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan lebih meningkatkan kembali kualitas proses pendidikan kita, khususnya di pesantren kita ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.